Puasa kedah ngantosan kan tenan mun lami hasrat hate ngagedur hoyong patarema dina soca sanaos sakice hati tepukuh rasa dabongan kapalangnya mondok gete tibra kan tenan ngimpen simpen rek ngagoda duh geuning ku tega kapalangnya mondok gete tibra kan tenan ngimpen simpen ngagoda.